أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. یہ سورۃ الماعون ہے، یعنی سورۃ الماعون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے یا کیا تو ایسے شخص کو پہچانتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ berfirman، apakah engkau melihat orang tersebut atau apakah engkau mengenal orang tersebut. جو دین کو جھٹلاتا ہے، yang mendustakan agama. پھر اس کے بعد ایسے شخص کی کچھ مزید نشانیاں بیان کی ہیں. Lalu ada lagi tanda-tanda yang lain mengenai orang ini disebutkan. کہ جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے اس کی اور نشانیاں یہ ہیں کہ وہ یتیموں کو بھی ددگارتا ہے. Yaitu tanda-tanda lain dari orang yang mendustakan agama ialah bahwa dia یتیم کو بھی ددگارتا ہے، yang mengusir orang-orang yatim، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دلاتا، dan tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. Maka orang-orang yang salat jika bersifat demikian binasalah dia. جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، yang lalai di dalam solatnya، جو ایک دوسرے کے مقابلے پر ریا کرتے ہیں، dan juga saling menonjolkan diri atau ingin dipuji satu sama lain، اور معمولی چیزوں کو بھی دینے سے منع کرتے ہیں، dan melarang orang lain untuk memberi hadiah yang sekecil-kecilnya pun. اس آیت سورت کے متعلق لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. Berkenaan dengan surah ini banyak sekali pandangan yang dikemukakan oleh banyak orang، کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، yaitu kenapa surah ini turun. کسی نے کہا کہ یہ برائیاں کفار میں مجموعی طور پر موجود تھیں. Sebagian mengatakan bahwa keburukan yang didapat dalam surah ini keseluruhannya terdapat di kalangan bangsa Arab. Kisi ne kaha ke ye Abu Jahal me buraiyan maujood thi isliye ye surat nazil hui. Sebagian mengatakan bahwa keburukan-keburukan itu ada di dalam diri Abu Jahal, makanya ayat surah ini turun. Kisi ne kaha ke ye Utba me thi, kisi ne kaha ke Shaiba me thi, kisi ne kaha ke ye عمر بن العاص میں تھی. Sebagian mengatakan bahwa ini ada di dalam diri Utba, Shaiba dan Amr al-As. اور تاریخ سے مختلف واقعات کو بھی مفسرین نے بیان کیا ہے. Begitu juga mengenai sejarahnya juga banyak sekali pandangan dari berbagai mufassir، کہ فلاں واقعہ ہوا اس پر یہ سورت نازل ہوئی، bahwa dalam tahun tertentu atau waktu tertentu ada suatu peristiwa yang menyebabkan ayat surah ini turun. Kisi ne kaha ke ek shakhs ne oont zibah kiya. Sebagian mengatakan karena ada orang yang mau menyembeli unta، to kuch yatim bacche wo gosht lene ke liye jama ho gaye. Beberapa anak yatim katanya datang meminta daging، تو اس نے ان کو ددگار دیا. Lalu kemudian orang itu mengusir anak-anak yatim itu. Kisi ne kaha ke koi bhuke log the lekin kisi ne unko khana nahi khilaya isliye ye surat nazil hui. Ada juga yang mengatakan surah ini turun karena ada orang yang tidak memberi makan orang miskin. Kisi ne ek aur waqia jo tareekh mein milta hai aur kafi had tak mustanad hai uski taraf ishara kiya hai. Ada juga yang mengisyarakan kepada suatu peristiwa yang ada sanadnya di dalam sejarah. Ke ek garib aadmi tha, bahwa ada orang miskin. Usne Abu Jahal se kuch rupiah wapis lena tha. Yaitu dia ingin mengambil dari Abu Jahal pinjamannya, jadi pinjaman Abu Jahal. Aur Abu Jahal uske paise wapis nahi kar raha tha. Tapi Abu Jahal tidak mau mengembalikan uangnya itu. To wo rousai Makkah ke paas gaya ki mere paise wapis dilwa diye jaye. Maka orang itu pergi kepada para pemimpin Quraisy agar mereka menyuruh Abu Jahal mengembalikan uangnya. Rousai Makkah ko ek shirarat suji. Tapi para pemimpin Quraisy memikirkan sesuatu yang jahat. Unhone use aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ke paas bhijwa diya. Mereka mengirim orang itu kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wo tumhara masalah hal kar sakte hain. Yang mereka katakan bahwa beliau akan bisa menyelesaikan permasalahan. Unka irada ye tha ke ye shakhs jayega to aa Huzur sallallahu alaihi wasallam to pehle hi jo hai kufar ke zulm o sitam ka nishana bane hue hain. Jadi keinginan mereka sebenarnya kalau orang ini pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah dari sejak lama menjadi sasaran perolok-olokan dan keaniayaan orang-orang Mekah. Aap isse maazrat karenge ki main ye kaam nahi kar sakta. Maka mereka berharap beliau sallallahu alaihi wasallam akan meminta maaf untuk tidak bisa menolongnya. Aur agar aap razi bhi ho gaye to Abu Jahal aapko nauzubillah zalil karega. Tapi kalau seandainya beliau mau menolong, maka mereka sudah merasa bahwa pasti Abu Jahal akan menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Aur hum sab bhi jama ho jayenge aur ek tamasha lagega aur aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ko pareshan karne ka ek aur mauka mil jayega. Dan mereka berharap bahwa jika itu terjadi, mereka akan berkumpul di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam dan akan menjadikan beliau sasaran lagi keaniayaan mereka. Wo shakhs aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ki khidmat mein hazir hua. Orang itu datang kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aur arz ki ke ye mamla hai dan mengemukakan mengenai permasalahannya. Huzur fauri taur par uske saath chal pade. Maka Hadrat Rasulullah sallam segera pergi bersamanya aur seedhe Abu Jahal ke ghar pahunche dan langsung datang ke rumah Abu Jahal. Darwaza khatkhataya, mengetuk pintu. Abu Jahal bahar aaya. Abu Jahal datang keluar. Huzur ne pure waqar ke sath aur pure rogh ke sath Abu Jahal ko kaha ki ye shakhs kehta hai ki tumne iske paise dene hain. Maka Hadrat Rasulullah sallam dengan penuh kewibawaan kejombangan mengatakan kepada Abu Jahal bahwa orang ini mengatakan bahwa uangnya Tuhan tidak kembalikan. Kya ye baat durust hai? Apakah benar? Abu Jahal ne kaha ki haan dene hai. Maka Abu Jahal mengatakan iya, saya akan kembalikan. Aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke phir fauri taur par abhi iske paise wapis karo. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka segeralah sekarang ini kembalikan uangnya itu. Riwayat mein zikr milta hai ki aa Huzur sallallahu alaihi wasallam ka ye farmana tha ki Abu Jahal foran andar gaya aur paise la kar de diye. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwa begitu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, Abu Jahal langsung segera masuk ke dalam, mengambil uang dan mengembalikan kepada orang miskin. Rasai Makkah is mauka par maujood the ye tamasha dekhne ke liye. Dan pada waktu itu para pemimpin Makkah sudah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu. Wo ek dusre ka munh dekhte reh gaye. Nah, mereka saling pandang satu sama lain. Unhone baad mein Abu Jahal se pucha ke tum to bade mukhalif aur badi baatein karte ho, to ab kya hua hai tumhe? Mereka mengatakan setelah kejadian itu, mereka mengatakan kepada Abu Jahal, tadinya engkau paling banyak memakinya dan berani, tapi kenapa sekarang demikian? Waise to badi baatein karte ho. Kamu katanya sering berkata-kata berkenaan dengan beliau ini. Aur ab humne ek mauka paida kiya hai aur tumhare andar himmat hi paida nahi hui. Padahal kami sudah memberikan kesempatan, tapi Tuhan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Wo kehta hai ki jab aa Huzur sallallahu alaihi wasallam to main keh raha hu, usne kaha ki jab Muhammad ne baat shuru ki, dia mengatakan bahwa bahwa ketika Muhammad yaitu sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian to mujhe yun laga ke unke piche do washi khoonkhar oont khade hain, maka saya melihat di belakang beliau ada dua unta buas yang berdiri di belakangnya. Agar maine zara bhi inkar kiya, dan saya melihat waktu itu kalau saya mengingkarinya to ye dono oont fauri taur par mere pe hamla awar ho jayenge, maka kedua unta itu pasti akan menyerang saya. Isliye maine dar kar fauri taur par us baat ko maan liya. Maka karena itulah saya menjadi takut dan menyetujui hal itu. Baaz logon ka khayal hai ki ye waqia is surat ke nuzul ki wajah bana. Sebagian mengatakan bahwa peristiwa inilah yang menjadi penyebab turunnya surah ini. Ke wo aadmi jiska rupiya Abu Jahal ke paas tha wo yatim tha aur maskeen tha. Yaitu bahwa orang yang datang kepada Abu Jahal adalah orang miskin dan yatim. Agarche ye sari waqiat jo bayan hue hain wo durust honge. Kalau sekiranya dan bisa saja semua peristiwa yang disebutkan dalam penafsiran itu benar. Waqiat apni zaat mein durust honge. Dan secara peristiwa itu sendirinya bisa saja benar. Lekin surat ka mazmoon batata hai ki ye waqiat is surat ke nuzul ki wajah nahi hai. Tetapi dari merenungan tentang surah ini, maka peristiwa-peristiwa itu sebenarnya bukan menjadi penyebab turunnya surah ini. Isliye nahi hai. Kenapa tidak menjadi penyebab? Ke is surat mein bayan hua hai, karena dalam surah ini dijelaskan fawailul lil musallin, yaitu fawailul musallin yani logon ka zikr ho raha hai wo namazi hain, yaitu yang disebut di sini adalah orang-orang yang salat. Kufar to namaze nahi pada karte the, sedangkan orang-orang kafir tidak salat. Isliye pata chala ki ye aise logon ka zikr hai jo namaze pada karte the. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa yang disebut di sini adalah orang-orang yang memang biasa salat. Or namaze musliman padte hain, sedangkan salat tentu yang melaksanakannya adalah orang Islam. Bas ek baat to ye tay ho gayi ki ye surat musalmanon ke bare mein nazil hui hai, kufar ke mutalliq nahi hai. Jadi dengan demikian maka jelaslah bahwa surah ini turun untuk orang Islam, bukan berkenaan dengan orang kafir. Ab dusri baat jo is surat mein bayan hui hai wo hai ke wo yatim ko dudkarta hai. Dan hal yang kedua yang disebutkan dalam surah ini bahwa dia mengusir orang yatim, anak yatim. Hum Islam ke mukhtalif adwar mein jab musalmanon ko dekhte hain, kita jika melihat masa-masa berbagai masa dalam Islam, to hame nazar aata hai ke Islam ke awwalin zamana mein, bahwa maka kita melihat di masa awal Islam to ye surat nahi thi, surah ini belum turun ke yatim ko dadkara jata ho. Lalu kemudian bagaimana orang-orang anak-anak yatim diusir. Ah Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki apni sunnat bhi se bhi ye sabit hai, dan dari sunnah hadrat Rasulullah sallam terbukti ke Hazrat Aisha ke ilawa taqriban tamam aapki jo biwiyan thi wo bewa thi, kecuali Hadrat Isa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semua istri beliau adalah janda. Unme se kai ke pehle bacche bhi the jo yatim the, dan dari antara mereka istri-istri beliau itu sudah memiliki putra-putri. Huzur ke iske ilawa kai aise waqiat milte hain ke huzur yatimon ke sath nihayat shafqat ke sath pesh aate, dan berbagai peristiwa menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak yatim. Isi tarah Ah Huzur sallallahu alaihi wasallam ke baad aapke sahaba mein bhi hame aisa nazar nahi aata. Demikian juga bahwa di zaman para sahabat pun mereka juga mencintai anak-anak yatim. Har jang ke baad jab kuch shuhada ki bewa reh jati, dan ketika selesai perang ada terjadi janda-janda para pejuang shuhada, fauri taur par unki nigahdasht ka intizam kiya jata, maka segera para janda itu dibantu dan diawasi, dilayani oleh sistem dalam Islam. Unki iddat puri hote hi unke nikah ho jate. Dan jika iddah mereka telah sempurna, maka mereka dinikahkan. Aur sahabah badi khushi se unke saath nikah karte. Dan para sahabat dengan penuh kegembiraan menikahi mereka. Aur unke bachon ki parwarish karte. Dan memelihara anak-anak mereka. To in sare tareekh se bhi hame ye pata chalta hai ki ye surat dan number 1 kufar ke mutalliq nahi hai. Dari maka dari semua peristiwa dalam sejarah ini menunjukkan bahwa pertama surah ini bukan untuk orang kafir. Dusri baat hame ye pata chali ki ye ibtidai zamana ke ya awwalin musalmanon ke mutalliq bhi nahi hai. Dan juga yang kedua bahwa surah ini bukan berkenaan dengan orang-orang Islam di zaman awal. To natija ye nikla, maka bisa muncul kesimpulan ke isme aainda zamana ke mutalliq peshgoi ki gayi hai, bahwa ini adalah merupakan khabar gaib tentang masa akan datang. Ke aainda zamana mein musalmanon ki ye halat ho jayegi, bahwa jika keadaan orang-orang Islam di masa akan datang menjadi demikian, ke unke andar ye buraiyan paida hongi, yaitu akan muncul keburukan-keburukan seperti itu di kalangan mereka. Isme do choti buraiyon ka aur do badi buraiyon ka zikr kiya gaya hai. Di mana disebutkan dalam surah ini ada dua keburukan-keburukan yang kecil dan dua keburukan yang besar. Aur ye do ka zikr karke, dan setelah menyebutkan dua keburukan, isyara kiya gaya ke wo har tarah ki buraiyon mein mubtala ho jayenge, bahwa kemudian mereka akan terperangkap di dalam berbagai macam keburukan. Yani choti se choti burai bhi aur badi se badi burai bhi unke andar maujood hogi, yaitu bahwa mereka di dalam diri mereka itu terdapat keburukan-keburukan yang paling kecil sampai kepada keburukan-keburukan yang paling besar. Choti burai se murad ye nahi hai ke wo baat apni zaat mein choti hai. Yang disebut keburukan kecil bukan berarti bahwa dari sisi zat keburukan itu kecil, bukan. Balki isse murad ye hai ke kaminigi ki intaha ho jayegi. Tapi yang dimaksudnya adalah mereka menjadi orang yang sangat terhina. Ke insan aur musalman akhri zamana mein aise honge ke wo yatim tak jo chote bacche hote hain unhone kya kisi ka muqabla karna hai ya kya nuksan pahunchana hai. Yaitu bahwa sebagaimana anak-anak kecil tidak mungkin bisa melawan atau menantang orang besar, maka keadaan orang Islam sama masa akhir seperti itu. Lekin musliman unko bhi dudgara karenge. Tapi lihat, orang-orang Islam pun di masa akan datang itu akan mengusir juga anak-anak yatim, anak-anak yang tidak ber. Aur choti-choti cheeze aam istemal ki ghrelu istemal ki cheeze bhi ek dusre ko dene se mana kiya karenge. Dan mereka juga akan saling melarang untuk memberikan hal yang sekecil-kecilnya pun kepada orang lain. Ye ek bilkul mamooli si baat hai. Dan ini memang kelihatan hal yang kecil. Lekin hum amalan dekhte hain ki is waqt musalmanon ki ye halat ho chuki hai. Dan kalau kita lihat keadaan orang Islam sekarang sudah seperti itu. Ki hum dekhte hain kisi ne kisi ko koi cheez lekar istemal kar li. Itu kalau seandainya ada orang yang menggunakan barang yang sekecil apapun, wo usse ladna shuru ho jata hai ki tumne kyun ye cheez istemal ki hai. Maka mereka akan saling berseteru, berkelahi kenapa menggunakan barangnya itu. To ye isyara hai kaminigi ki intaha ki taraf. Jadi ini menunjukkan kepada kehinaan yang amat sangat. Aur do badi buraiyon ka zikr kiya, dan kemudian dua keburukan besar yang disebutkan. Ke wo namazain ghaflat ke saath susti ke saath padha karenge, yaitu mereka akan salat dengan sangat lalai dan penuh kemalasan. Aur riyakari karenge, dan juga akan riya. Ye do bahut badi bimariyan hain, dan ini adalah dua penyakit yang sangat besar. Agar hum Quran Karim ka gehrai se mutala kare, kalau kita menelaah Quran Karim dengan saksama mendalam, तो मेरा ख्याल है कि कुफर इतनी बुरी बात नहीं है जितनी मुनाफकत है. Maka kita akan temukan bahwa kekafiran tidak demikian hinanya dibandingkan dengan kemunafikan. एक कौम को काफिर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक मुनाफिक पहुंचाता है. Itu bahwa suatu kaum, yaitu seorang kafir, tidak akan mungkin memberikan menimpakan kerugian kepada suatu kaum dibandingkan dengan kerugian akan ditimpakan oleh orang munafik. तो इस सूरत में भी मुनाफिकिन का जिक्र हुआ है कि आखिरी जमाना में ऐसे लोग होंगे जो नाम के तो मुसलमान होंगे. Jadi berkenaan dengan orang munafik ini dalam surah ini disebutkan di zaman akhir akan banyak ada, akan ada orang-orang munafik. Benamaziyon ka zikr nahi farmaya, yaitu tidak menyebutkan orang yang tidak salat. Namaz na padna yakinan bahut buri baat hai. Memang kalau tidak salat sungguh perbuatan yang sangat buruk. Lekin usse zyada buri baat ye hai ki insaan logon ko dikhane ke liye namaz padhe. Tapi yang sangat lebih buruk adalah orang salat tapi hanya untuk riya. Ye nahi kaha ke wo namaz nahi padhenge. Sebab di sini disebutkan bahwa mereka bukan tidak salat. Farmaya ke wo namaz padhenge. Disebutkan bahwa mereka memang salat. Lekin dikhawe ki namazein padhenge. Tapi salat untuk riya saja. Dikhawa hoga unme. Yaitu dalam diri mereka itu ada sifat riya, siapa hanya riyakari ke saath saath unme ghaflat bhi hogi. Jadi selain riya mereka pun lalai. Ke jab dekha ke log hain to namaz padh li aur jab akele hue to na padhi. Itu kalau mereka lihat orang lain maka mereka salat karena takut dilihat. Kalau hanya sendiri mereka tidak salat. Yani puri tarah wo riyakari bhi nahi karenge, unke saath ghaflat bhi hogi. Jadi bukan hanya riya tapi mereka juga lalai. Logon ke samne to wo namazein padhenge lekin akele mein wo ghaflat barta karenge. Yaitu di hadapan orang mereka salat tapi kalau hanya sendiri mereka lalai. Aur ye sari buraiyan kin mein paida hongi? Dan semua keburukan ini akan ada dalam diri siapa? Allazi yukazibu biddin, jo din ko jutla dega, yaitu akan ada dalam diri orang yang mendustakan agama. Ye natija hai jab koi shakhs din ko jutlata hai, yaitu bahwa inilah merupakan akibat jika orang mendustakan agama. To uske natija mein ye tamam buraiyan us shakhs ke andar paida ho jati hain. Maka akibatnya bahwa semua keburukan itu akan muncul dalam diri orang seperti itu. Wo choti se lekar badi se badi burai mein bhi mubtala ho jata hai. Itu dia akan terperangkap dalam keburukan yang keburukan paling kecil sampai kepada keburukan yang paling besar. Din ka kya matlab hai? Apa yang dimaksud dengan din? Jab hum lughat ko dekhte hain, kalau kita melihat logat, तो दीन के 12 مختلف معنی بیان ہوئے ہیں. Maka disebutkan ada 12 arti dari din. Aur wo sab ke sab hi yahan apply honge. Maka dan semua arti dari din itu juga mengena di dalam surah ini. Isme pehla, yang pertama ialah پہلا اس میں مطلب یہ ہے دین کا yaitu yang pertama maksud daripada din ialah al jazao badla, yaitu jaza balasan ke jo insaan jaza saza par yakin nahi rakhta, yaitu mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Uske andar ye tamam buraiyan aur badiyan paida ho jati hain. Dan akibatnya mereka, akibat dari orang tidak percaya seperti itu, maka keburukan-keburukan akan muncul dalam diri mereka. Maine pehle bhi ek din arz kiya tha ke insaan jo bhi amal baja lata hai. Saya sebelum ini sudah menjelaskan bahwa apa yang diamalkan oleh seseorang ya wo mohabbat ki wajah se baja lata hai ya khauf ki wajah se baja lata hai. Maka dia mengamalkan itu kalau bukan karena takut, karena cinta. इन दो के अलावा अमल की कोई और तीसरी वजह नहीं है. Tidak ada penyebab ketiga selain daripada dua sebab itu orang beramal. आप अपनी जिंदगी का कोई काम उठाकर देख लें, या आप मोहब्बत की वजह से कर रहे होंगे या खौफ की वजह से कर रहे होंगे. Itu pekerjaan apa saja yang tuan-tuan lakukan dalam hidup dalam hidup ini, perhatikanlah, kalau bukan karena kecintaan pasti karena takut. Aur jab insaan ke dil se ye mohabbat aur khauf khatam ho jaye, na kalau rasa cinta dan rasa takut ini hilang dari diri seseorang, to phir wo in tamam badiyon mein mubtala ho jata hai. Maka dia akan terperangkap dalam semua keburukan ini. Ek mane deen ke itaat ke bhi hote hain. Salah satu arti daripada din ialah itaat. جو شخص اطاعت نہیں کرتا, اطاعت سے باہر جاتا ہے, اس کے اندر بھی یہ ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یaitu orang yang sifatnya tidak itaat maka semua keburukan ini pun akan ada dalam dirinya. جو پھر ایک معنی حساب کے بھی ہیں, salah satu arti dari din ialah hisab, کہ جو شخص حساب پر یقین نہیں رکھتا کہ میں نے دوسروں سے حساب لینا ہے اور میرا حساب ہونا ہے. یaitu orang yang tidak percaya kepada hisab misalnya, ya dia juga akan bisa menghisab orang lain pun akan menghisab dia. Phir din ka ek matlab ghalba pana bhi hota hai. Juga arti salah satu din ialah keunggulan. Jo is baat ka yakeen nahi rakhta ke ghalba asal mein din ko hasil hona hai ya mere zariya se hasil hona hai ya maine ghalba pa lena hai logon par, jab usko ye yakeen nahi hota to uske andar mayusi paida ho jati hai. Ye to orang yang tidak percaya kepada keunggulan keberhasilan, aur mayusi bhi buraiyan aur badiyan paida karti hai. Maka di dalam dirinya akan baik dalam masalah agama, dalam kehidupan apapun, dalam masalah apapun, maka sifat putus asa akan muncul di dalam dirinya, dan jika orang putus asa maka banyak keburukan akan muncul dalam diri. Din ka ek matlab hukumat bhi hota hai. Salah satu arti din ialah pemerintahan. Jo shakhs hukumat ki writ ko nahi taslim karta uske andar bhi ye buraiyan paida ho jati hain. Orang juga yang tidak percaya atau tidak menerima peraturan-peraturan atau hukum-hukum pemerintah pun, maka keburukan seperti itu pun akan muncul dalam dirinya. دین کا ایک مطلب تدبیر بھی ہوتا ہے. Salah satu arti din juga ialah tadbir, upaya. جو شخص تدبیر سے یعنی اعمال کرنے سے انکار کرتا ہے, تدبیر پر یقین نہیں رکھتا. Jadi seorang juga yang mengingkari tadbir, mengingkari sesuatu yang pengamalan. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں, yaitu sebagian orang jo ye yakeen rakhte hain ke khuda taala ne jo kuch likhna tha likh diya hamari taqdeer mein, yaitu bahwa orang ada yang percaya bahwa apa yang sudah diinginkan oleh Allah taala sudah ditakdirkan dalam diri masing-masing. Ab hum koi amal kare ya na kare usse koi farak padne wala nahi hai, sehingga beranggapan bahwa beramal dan tidak beramal tidak akan ada bedanya. To wo تدبیر سے انکار کرتے ہیں, عمل سے انکار کرتے ہیں. Maka orang seperti ini akan mengingkari tadbir, mengingkari amal. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں, خدا تعالی نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا. Yaitu bahwa mereka beranggapan tidak ada faedahnya amal karena Allah taala sudah menetapkan begini begini dan begitu. اس لیے وہ اعمال بجا نہیں لاتے. Oleh karena itu dia tidak akan beramal lagi. جب اعمال نہیں بجا لاتے تو بدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. Dan kalau dia tidak beramal maka dia juga akan tenggelam dalam keburukan. دین ایسے الفاظ کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے. Dan دین juga berarti yaitu sesuatu yang digunakan atau sesuatu langkah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. جس کو مسلمان نماز کہتے ہیں. Yang bagi orang Islam disebut salat. یعنی ایسا شخص جو نماز کی حقیقت سے انکار کرتا ہے, yaitu seseorang yang mengingkari hakikat salat, اس کی اہمیت سے انکار کرتا ہے, dan mengingkari kepentingan salat, وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن اس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے. Memang dia salat tapi dalam hatinya tidak ada rasa pentingnya salat. اس کو اس نماز کی حقیقت کا علم نہیں ہے, dan dia tidak mengetahui hakikat daripada salat itu. تو ایسا شخص بھی اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. Maka orang seperti itu juga akan tenggelam dalam keburukan demikian. ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ایسے عبادت کی جائے. یہ kita membaca dalam hadis bahwa kita harus beribadah demikian rupa kepada Allah Ta'ala. کہ انسان خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. Bahwa seorang hendaknya salat seperti melihat Allah Ta'ala. اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو, kalau kedudukan seperti ini belum dia capai, تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ خدا تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے. Maka dia harus sampai kepada sekurang-kurangnya memahami bahwa Allah Ta'ala sedang melihatnya. تو جو شخص اس نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, اس پر یقین نہیں رکھتا, اس کو جھٹلاتا ہے, maka orang yang tidak memahami hakikat salat maka dia mengingkarinya, وہ بھی ان بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. Maka dia akan terperangkap dalam keburukan-keburukan demikian. دین کا ایک مطلب ملت بھی ہے, نظام بھی ہے, نظام جماعت بھی ہے. دین juga salah satu artinya ialah agama atau jemaat atau organisasi. جو شخص دین کا مذہب کا ہی انکار کر دیتا ہے, jadi orang yang mengingkari mazhab, agama, pandangan, pendirian, جس کے نزدیک نظام جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, yang menurutnya tidak ada pentingnya nizam jemaat, وہ بھی اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. maka dia akan juga terperangkap dalam keburukan-keburukan seperti. پھر دین کا ایک مطلب بدیوں سے بچنے کی خواہش بھی ہے. salah satu arti din juga ialah keinginan untuk menghindari keburukan. جس شخص کے دل سے یہ خواہش ختم ہو جائے کہ میں بدیوں سے بچوں, seorang yang dalam dirinya sudah kehilangan keinginan untuk menghindari keburukan, تو یقیناً وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. maka pasti dia akan tenggelam dalam keburukan seperti. دو حصے ہیں, ایک ہے بدیوں سے بچنا اور دوسرا ہے نیکیاں بجا لانا. jadi ada dua hal, yang pertama adalah menghindari keburukan, yang kedua ialah melaksanakan kebaikan. پہلے انسان بدیوں سے بچتا ہے پھر نیکیاں بجا لاتا ہے. mula pertama orang akan menghindari keburukan lalu kemudian dia mengamalkan kebaikan. جس شخص کے اندر بدیوں سے بچنے کی خواہش ہی نہیں ہو, jadi seorang yang dalam dirinya tidak ada lagi keinginan untuk menghindari keburukan, وہ نیکیاں بجا ہی نہیں لا سکتا, maka dia tidak akan bisa melaksanakan kebaikan, وہ برائیوں میں بڑھتا چلا جائے گا, maka dia akan terus menerus bertambah di dalam keburukan. اسی طرح ایک مطلب کیفیت یا حال کا بھی ہوتا ہے, حالت کا. salah satu artinya juga adalah keadaan, hal. اسی طرح ایک مطلب قضاء و قدر کا بھی ہوتا ہے, قضاء و قدر. yang kedua, yang berikutnya adalah قضاء dan قدر, جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں, yang juga kita sebut takdir. ایک مطلب عادت کا بھی ہوتا ہے, dan salah satu arti din juga adalah adat, kebiasaan. ایک مطلب بڑی شان کا بھی ہوتا ہے, yang arti yang lainnya juga adalah keagungan. تو جو مرضی معنی ان کے سمجھ لیے جائیں, maka arti manapun yang kita ambil dari arti din ini, کہ دین کے آپ جو بھی معنی یہاں سمجھ لیں, maka apapun arti din yang kita fahami di dalam surah ini, وہ اس surat پر پورے لگتے ہیں, maka semuanya akan mengena, بالکل fit.